pada amalan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi zamannya, wa makanihi, beserta makan atau tempatnya. Seseorang yang beramal suatu amalan ibadah, maka tentu dia harus ada pada ibadah yang dia kerjakan tersebut adanya al-mutaba'ah. Dan yang namanya al-mutaba'ah itu tidaklah terwujud, tidak mungkin bisa terwujud kecuali jika amalan itu sesuai dengan syariat dari 6 sisi yang telah dijelaskan tadi, yaitu dari sisi sebabnya sama dengan syariat, sesuai, cocok dengan syariah. Contohnya seperti seseorang, dia melakukan sholat setiap kali dia masuk rumah, dia menjadikannya ini sebagai suatu sebab disyariatkannya sholat sunnah. Dia masuk rumah dan mengerjakan sholat sunnah, maka ini merupakan kebid'ahan. Ini merupakan kebid'ahan. Tidak ada Rasulullah SAW mengajarkan seseorang ketika masuk rumah, sebabnya dia masuk rumah, kemudian dia mengerjakan sholat, maka ini merupakan kebid'ahan dan tertolak. Maka harus sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Kemudian yang kedua, amalan tersebut sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Dari sisi jenisnya, seperti berkorban. Seseorang jika ingin berkorban, maka sunnahnya adalah menyembelih seekor unta, sapi, atau kambing dari bahimatul an'am. Tetapi dia berkorban dari jenis hewan yang lain, seperti dia berkorban di hari Idul Adha, dia berkorban dengan kuda, berkorban dengan jenis yang lainnya, maka ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian yang berikutnya, amalan itu harus sesuai dengan syariat dari sisi kadarnya, dari sisi kadarnya, fil qadar. Contohnya seseorang jika dia melakukan ibadah atau jika dia melakukan sholat, misalnya melakukan sholat subuh, dia kerjakan sebanyak 4 kali dia mengerjakan sholat subuh 4 rakaat, maka di sini dia telah menyelisihi sunnah dari sisi kadarnya, padahal syariat hanya mengajarkan kita rakaat subuh itu hanya ada 2 rakaat saja, tetapi dia menambah atau mengurangi, maka ini tidak sesuai dengan syariat, maka amalan tersebut termasuk kebid'ahan dan tertolak. Kemudian yang keempat, bahwa amalan itu harus sesuai dengan syariat dari sisi yang keempat adalah dari sisi al-kaifiyah, dari sisi tata cara, dari sisi cara-cara melakukan ibadah tersebut telah diajarkan dalam syariat ini. Maka jika seseorang melakukan amalan ibadah dan menyelisihi cara-caranya dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini tertolak. Maka ini tertolak, seperti seseorang melakukan sholat dan dia mendahulukan sujud sebelum ruku. Dia berdiri, kemudian sujud, baru ruku. Dia campur tidak karuan dalam melakukan tata cara sholat. Maka di sini tertolak. Maka di sini tertolak, karena tidak sesuai dengan sunnah dan tidak ada al-mutaba'ah pada dia. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, bahwa amalan itu harus sesuai dengan syariat, amalan ibadah harus sesuai dengan syariat dari sisi yang kelima, yaitu dari sisi az-zaman, dari sisi waktu. Contohnya kata Syekh Al-Utsaimin, seseorang yang melakukan sholat sebelum memasuki waktu sholat, dia melakukan sholat zuhur tetapi masih jam 10 atau belum saatnya waktu sholat zuhur, belum waktu zuhur dia sudah mengerjakan sholat, maka dia telah menyelisihi syariat dari sisi waktu, dari sisi zaman, maka ini juga tertolak. Maka ini juga tertolak. Kemudian fil makan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa amalan ibadah itu harus sesuai dengan syariat dari sisi al makan. Dari sisi yang berikutnya yaitu al makan, yaitu tempat. Dari sisi tempatnya. Contohnya, falau anna ahadan i'takafa fi ghairil masajid. Contohnya seperti seorang dia melakukan i'tikaf, tetapi dia bukan i'tikaf di masjid. Dia i'tikaf di sekolahan atau i'tikaf di rumah. Maka ini tidak diterima i'tikaf dia. Dikarenakan syariat mengajarkan yang namanya i'tikaf itu dilakukan di dalam masjid. Maka seorang jika dia menyelisihi tempat selain masjid, maka dia telah menyelisihi sunnah dan tidak diterima amalan tersebut. Maka inilah 6 perkara yang harus selalu sesuai dengan syariat ketika seseorang melaksanakan ibadah. Kita melihat apakah ibadah kita tersebut telah mencocoki 6 perkara ini dari sisi yang pertama jenisnya, kemudian kadarnya, kemudian sebabnya, tata caranya, zamannya, makannya atau tempatnya. Inilah 6 perkara yang harus ada pada seseorang yang melakukan amalan ibadah. Dengan 6 perkara ini, jika dia telah sempurna, cocok dengan syariat pada 6 perkara ini, maka dengan itu dia telah melakukan al-mutaba'ah. Jika disertai al-mutaba'ah itu dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, maka tentu amalan tersebut akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. طيب قال الشيخ الثامين رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم رواية مسلم وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dalam riwayat yang lain dari hadis Aisyah pula, man amila amalan, barang siapa yang beramal suatu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak ada ajarannya dari kami, fahuwa raddun. Ini riwayat yang kedua dari riwayat Muslim. Kata Syekh Al-Utsaimin, mantuqul hadith annahu idza lam yakun alaihi amrullahi wa rasuluhu fahuwa mardudun. Hadis ini menjelaskan bahwa idza lam yakun alaihi amrullahi wa rasuluhu fahuwa mardudun. Wa hadha fil ibadat. Bahwa suatu ibadah, amalan ibadah, jika tidak ada pada yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, fahuwa marjudun, maka amalan ibadah tersebut tertolak. Yang namanya amalan ibadah, jika tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka marjud, amalan tersebut tertolak. Li'anna al-asla fil ibadati al-man' hatta yaquma ad-dalil ala mashru'iyyatiha. Sebuah kaidah yang sangat penting, yaitu bahwa yang harus kita ketahui semua, bahwa al-asl fil ibadat al-mana', bahwa asal dari segala bentuk ibadah yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, asal yang namanya ibadah itu kaidahnya adalah al-mana', terlarang. Seseorang tidak boleh melakukan yang namanya ibadah, tidak boleh seseorang melakukan ibadah hatta yaquma ad-dalil ala mashru'iyyatiha, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Jadi yang namanya ibadah itu asalnya haram. Seseorang tidak boleh melakukan ibadah sampai ada dalil yang mensyariatkan ibadah tersebut. Ini asal. Ini asal yang namanya al-ibadah. Berbeda halnya dengan al-mu'amalah. Al-mu'amalah itu selain ibadah. Kalau al-mu'amalah itu asalnya halal, asalnya boleh untuk dilakukan. Tetapi yang namanya al-ibadah, asalnya adalah haram, tidak boleh untuk dilakukan sampai datang dalil yang membolehkannya. Contohnya, anna lafalau anna rajulan ta'budullaha azza wa jalla bi syai'in wa unkira alaihi insanun wa ankara alaihi insanun, jika ada seseorang yang melakukan suatu ibadah tertentu, kemudian ada orang lain yang mengingkari dia, ada yang menegur dia, maka faqala mad dalil ala annahu haram, fal qawlu qawlul munkar, fal qawlu qawlul munkar. Ada seseorang melakukan ibadah tertentu, kemudian ada orang lain yang menegur dia, maka orang yang melakukan ibadah ini mengatakan, mana dalilnya yang menunjukkan bahwa ibadah ini adalah haram? Kata Syekh Al-Uthaymin, orang ini salah, ucapan yang dia ucapkan ini salah. Kenapa? Karena asalnya yang namanya ibadah itu haram, yang namanya asal itu haram. Kalau yang namanya asal itu sudah tidak dipertanyakan lagi. Asalnya haram berarti yang mengingkari yang harus mendatangkan dalil, yang melakukannya yang harus mendatangkan dalil. Seseorang dia melakukan ibadah, kemudian ditegur, kenapa kamu melakukan ibadah tersebut, melakukan amalan tersebut? Mana dalilnya? Ini yang benar, bukan sebaliknya. Dia ditegur, kenapa engkau melakukan amalan ini? Salah, tidak benar. Mana dalilnya? Kemudian dia mengatakan, apa dalilnya yang menunjukkan bahwa ini adalah haram? Ini salah, ucapan yang seperti ini salah. Jadi dia yang harus mendatangkan dalil. Orang yang melakukan ibadah ini, dia harus mendatangkan dalil yang dengannya dia menegakkan ibadah tersebut di atas dalil yang dia pegang tadi. Bukan sebaliknya. Karena al-asl fil ibadat al-mana', bahwa asal dari ibadah itu adalah al-mana', terlarang sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Ini asal dalam ibadah. Jika ada seorang melakukan ibadah, maka kita tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya yang menunjukkan ini disyariatkan? Jika orang tersebut bisa mendatangkan dalil, maka benar apa yang dia lakukan tersebut. Akan tapi jika dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka ini merupakan perkara yang bid'ah, Jadi asal dalam ibadah adalah al-mana', al-hadr, terlarang dan tertahan sampai terdapat dalil yang mensyariatkannya. Kemudian amma ghairul ibadat fal aslu fiha al-hillu, kata Syekh Al-Utsaimin tentang sebuah kaidah yang lain terkait asal tentang selain ibadah. Asal selain ibadah, ibadah itu amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Adapun permasalahan selain ibadah, perkara muamalah atau perkara benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, maka dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, amma ghairul ibadat fal aslu fiha al-hil, maka asalnya adalah boleh dan halal. Sawa'un minal a'yani au minal a'mali, baik itu dari jenis al-a'yan, benda, dari jenis benda-benda yang ada di muka bumi, au minal a'mal, atau dari jenis perbuatan, selain ibadah. Fa'innal asla fiha al-hil, maka asalnya adalah halal, asalnya adalah boleh untuk dilakukan. Seseorang makan, boleh dia makan apa yang ada di muka bumi ini. Dia boleh menggunakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Asalnya adalah halal. Jika ada seorang menegur dia, kenapa kamu memakai ini? Kenapa kamu menggunakan ini dan menggunakan itu? Dia menjawab, asalnya halal. Benar. Inilah dalil bahwa asal adalah halal. Selain yang namanya ibadah, asalnya adalah halal. Kecuali al-ibadah. Au minal amal, atau dari perbuatan yang selain ibadah. Perbuatan amalan selain ibadah. Amalan-amalan selain ibadah, yaitu amalan yang tidak ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini asalnya adalah al-halal. Berbeda halnya dengan ibadah. Inilah kaidah yang sangat penting, yaitu al-asl fil ibadat al-mana' wal hadr. Kemudian yang kedua, kaidah bahwa al-asl fil muamalat atau al asl fi ghairil ibadat al hilm. Asal dari ibadah itu terlarang sampai terdapat dalil yang mensyariatkannya, dan asal yang namanya al muamalat atau selain perkara ibadah, asal selain perkara ibadah itu adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, seseorang boleh makan makanan yang dia kehendaki sampai ada dalil yang melarang makanan tersebut. Seseorang makan buah-buahan, boleh semua dia makan, tetapi dia makan al-khinzir, makan daging babi, tidak boleh. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwa tidak boleh? Dalilnya adalah hadis, dalilnya adalah ayat Al-Quran. Inilah asalnya bahwa dalam makanan dan perkara-perkara yang selain ibadah, asalnya adalah halal dan boleh untuk dilakukan. Tetapi yang namanya ibadah, jika seorang melakukan ibadah, maka itu harus sesuai dengan syariat, harus ada dalil yang didasari dalam ibadahnya tersebut. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah, yaitu terkait al-bid'ah. Kemudian insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-6 insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.